Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Fa ikhwati fi din, habibani wa hadzarakumullah. Di malam-malam terakhir dari layali Ramadan, sering sekali kita mendengar, membaca fawaid-fawaid atau tadkirat yang mengingatkan untuk kita betul-betul bersungguh-sungguh mengisi akhir-akhir Ramadan ini dengan ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tanbih bahwasanya di sana ada ibadah yang menjadikan ibadah seorang itu sangat-sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang memiliki ibadah tersebut. Walaupun dari sisi zahir yang nampak pada dirinya, amalan ibadahnya tidak jauh beda atau bahkan sama dengan amalan-amalan kaum muslimin yang lainnya. Tapi ketika dia memiliki syai'un fil batin, sesuatu di dalam batinnya yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka nilai ibadahnya bisa mengungguli ibadah-ibadahnya orang lain. Bahkan bisa mengungguli orang-orang yang memperbanyak ibadah dari sisi kuantitas dibanding dirinya. Ala wahwa, yaitu ibadah qalbi, ibadah dari sisi qalbu. Yani seorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semata-mata melaksanakan secara zahir apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu salat, qiraatul Quran, as-sadaqah, terutama di malam atau akhir-akhir dari bulan Ramadan seperti ini, kita sangat dihasung sekali untuk semangat di dalam as-salat, qiyamul lail, was-sadaqah, dan juga barakallahu fikum qiraatul Quran. Tapi ketika seorang mengiringi ibadahnya dari ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan dengan ibadah qalbiyah ini, ibadah dari qalbu ini menjadikan ibadahnya betul-betul sekali lagi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika seorang mengisi qalbunya dengan al-imanu billah subhanahu wa ta'ala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengisi qalbunya dengan al-ilmu, ilmu la siyama terlebih dan secara khusus ilmu billahi subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, hak-haknya, apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul dari qalbu tersebut ketakwaan dari zahir. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW yang sering kita dengar. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badan yang lainnya menjadi ikut baik. Namun apabila segumpal daging ini jelek, maka anggota tubuh yang lain pun ikut jadi jelek. Ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah qalb. Menunjukkan dari hadis ini bahwasanya ibadah fil qalb, ibadah dari hati adalah asas, adalah pondasi utama dari sekian ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga al-i'tina sangat perhatian dengan ibadah yang muncul dari qalbu. Ini harusnya dan selayaknya untuk kita perhatikan. Baik itu masalah di salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan Jannatul Firdaus, yaitu surga yang tertinggi tingkatannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri-ciri mereka, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah mendapatkan kemenangan orang-orang mukmin, di mana mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri yang lainnya. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya menyebutkan ciri-ciri seorang mukmin sejati, ulaika humul warisun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat warisan. Yakni mendapat warisan dari Allah Subhanahu wa taala berupa Jannah Firdaus. Berupa Jannah Firdaus, alladzina yarisunal firdaus. Di mana mereka adalah orang-orang yang mewarisi Jannah Firdaus. Maka dari ayat ini kita bisa memetik faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus adalah orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat. Bagaimana seorang itu khusyuk di dalam salatnya? Ketika dia betul-betul memahami, menghadirkan qalbunya di dalam qasrah. Dan terkadang seorang atau kita melihat orang-orang sama-sama sholat, sama-sama matalan melaksanakan sholat jemaah, baik itu yang sifatnya wajib seperti as-salawatul khams ataupun yang sifatnya mustahabah nafilah as-salatul tarawih secara berjemaah, si fulan dan si fulan berdekatan, gerakan sama, sama persis karena mengikuti imam. Tapi dari sisi al-ajr, dari sisi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kama bainas samai wal ard, seakan-akan seperti perbandingan langit dan bumi, jauh sekali. Yang satu mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketika dia melaksanakan salat, dia betul-betul khusyuk, dia betul-betul memperhatikan, dia betul mentadaburi, memaknai, meresapi apa yang dia baca. Dia melaksanakan salat karena keimanan billahi subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salatnya tidak semata-mata gerakan dan bacaan secara lisan. Tapi yang sebenarnya ketika dia melaksanakan salat, semata-mata itu seperti aktivitas umum, aktivitas yang biasa dilaksanakan pada umumnya, sehingga gerakan bacaan itu semata-mata seperti orang yang tidak mengerti maksudnya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala setinggi pahala orang yang sebelahnya, yang dimana ketika dia sholat sama-sama baca, sama-sama gerakan, tidak beda sama sekali, tapi pahalanya betul-betul jauh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang seorang ketika sholat, yang satu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu justru mendapatkan neraka karena sholat. Kenapa? Karena di dalam sholatnya tidak ikhlas. Karena di dalam sholatnya dia menginginkan padanya sana pujian, sanjungan. Dianggap sebagai seorang yang semangat di ibadah, tidak ikhlas di dalam ibadahnya, sehingga sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan justru ibadahnya menjatuhkan dirinya ke dalam perakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di qiraatil Quran pun seperti itu. Di Ramadan ini sangat kita dihasuh untuk sering-sering membaca Al-Quran. Tilawatan wa hifdzan, baik itu sering-sering membaca ataupun berusaha menghafal yang dia mampu. Yakni i'tina, sangat perhatian dengan Al-Qur'an. Pun seperti itu, terkadang seorang sama-sama menyelesaikan Al-Qur'an dalam satu bulan Ramadan. Sama-sama khatam satu mushaf, yakni khatam sekali misalnya khatam Al-Qur'an. Tapi yang satu mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu tidak. Yang satu bahkan justru semakin banyak dosanya. Kenapa? Karena yang satu ketika dia membaca di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghadirkan qalbunya ketika membaca Al-Qur'an, satu hurufnya dilipat gandakan pahalanya. Satu huruf itu 10 kebaikan. Bagaimana dia sampai menyelesaikan Al-Qur'an, semangat di dalamnya. Begitu juga yang lebih penting daripada itu, yakni lebih penting daripada semata-mata membaca, tadabbur, dia mentadabburinya. Dia berusaha memahami apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Bahkan dia berusaha mengamalkan, dan ini tariqatus sahab. Tariqatul sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka di dalam mempelajari Al-Qur'an tidak melewati 10 ayat. Yakni untuk dihafal, untuk dipelajari, kecuali mereka harus memahami 10 ayat yang sedang mereka pelajari dari si maknanya, amalannya, ilmunya, sehingga orang-orang yang hafal dari kalangan mereka adalah orang-orang yang betul-betul bisa mengamalkan, betul-betul memahami Al-Qur'an. Sehingga tidak aneh apabila dikatakan ahfaduna a'lamuna, kata para sahabat, yang paling hafal di antara kami adalah orang yang paling berilmu. Yang paling hafal di kalangan para sahabat, mereka adalah orang yang paling bertakwanya. Karena mereka tidak semata-mata membaca, menghafal Al-Qur'an dengan lisannya, dengan kekuatan hafalannya, tapi mereka menghafal Al-Qur'an ilman, ilmunya, amalannya, prakteknya, sehingga mereka lama di dalam mempelajari Al-Qur'an. Bahkan di kalangan mereka, orang yang bisa menghafal suratul Baqarah, mereka adalah orang yang sangat luar biasa. Karena tidak ada di kalangan mereka kecuali ketika sudah menghafal banyak ayat, berarti dia banyak ilmunya, banyak takwanya. Tapi terkadang satu yang membaca Al-Qur'an, sama-sama menghafal, sama-sama membaca, sama-sama menghabiskan dalam satu Ramadan ini Al-Qur'an, sama sekali tidak bertambah keimanannya. Seakan-akan itu cuma sebatas rutinitas dan aktivitasnya. Bahkan terkadang dia mendapatkan dosa dengan bacaan. Ketika dia membaca tidak dilandasi ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ibadatul qalb di dalam setiap tindak tanduk, ibadah dan aktivitas kita ini sangat berpengaruh penting, sangat berpengaruh besar di dalam barakallahu fikum besar kecilnya pahala dan ganjaran ibadah tadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kata sebagian sahabat menjelaskan kenapa Abu Bakar menjadi orang yang paling afdal di kalangan umat ini, orang yang terbaik dari kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Kata salah seorang sahabat, "Ma sabaqakum Abu Bakr bi katrati shalah wa nasiyah, walakin bi syai'in wa qarabi qalbi." Abu Bakar itu bisa mendahului kalian semua. Bisa mengungguli kalian semua. Abu Bakar lebih unggul dibanding siapapun di kalangan umat ini. Bukan semata-mata karena banyaknya sholatnya. Tidak semata-mata banyak puasanya, banyak ibadahnya, tidak. Tapi bisyai'in wa qarafi qalbi. Tapi dia memiliki sesuatu yang terpancap di dalam kalbunya, yaitu keimanan kepada Allah, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zimnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan dia, ittiba'nya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dibanding sahabat yang lain atau dibanding kaum mukminin seluruhnya. Sehingga walaupun Abu Bakar dari sisi amanah tidak jauh dengan dari sisi zahir tentunya dibanding para sahabat yang lainnya, tapi beliau memiliki keutamaan diantaranya karena beliau dari ketika beribadah, ketika melaksanakan amalan betul-betul ala iman wa ala taqwa. Dan inilah yang hendaknya kita berusaha latih, kita berusaha maknai, kita berusaha tancapkan di dalam kalbu kita, terutama akhir-akhir bulan Ramadan ini. Sehingga ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, ketika kita mendapati malam yang penuh berkah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkannya. Kita mengisinya dengan ibadah yang tidak semata-mata unggul dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah, tapi lebih daripada itu dari sisi kualitasnya. Dan inilah yang dimaksud dalam amalan kita, tidak semata-mata banyak atau kuantitasnya, tapi lebih dipentingkan kualitas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati agar menguji di antara kalian di manakah di antara kalian paling bagus amalannya. Bukan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat ini paling banyak-banyakan amal, tapi paling bagusnya. Yakni paling benar, paling ikhlas, paling ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sedikit ini yang bisa disampaikan. Wal afwa wal ithala wa natahi bi hadzal qadar wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina.